curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua Yes Radio, kebanggaan nila siapa? Oh, ala kasus, kasus ya kang, yo. Anak banyak jalan kasus di dunia ini, ya. Orang kaya, ya. Orang kaya, kaya dan lain sebagainya, nah. Oh, ala jan. Oke, ketemu mani ngaranyo ngaki samete nangaring acara curanmor, curahan perasaan dan humor. Lah iki ge ya siap mengerudungkan cerita sing paling ngapik sedunya ge Kang. Lah ge abong lanang. Wong lanang kae pe jage cerita-ceritane balik kerja ge tumben-tumbenan. Biasane jam 4 sore balik. Nah, iki dinake ge tumben-tumbenan ge jam 10 wengi nembe gotul ngomah. Nah. Wong nang rumah sa ora bener ke wong lanang ke akhire urip mlebu omah mendek-mendek kunduk langsung mlebu kamar nemoni bojone. Bojone sing wadon lagi turu. Diliki kayak apa yo. Mamake suru ya, aduh Jan, cincin mamake kesu karo bapake ke mesti ya Jan. Bapake biasanya jam 4 sore wis bali, aji wene jam 10 nembe kutul rumah. Bapake jan ora ngerti banget mak karo lembur. Temenan, mau jan mandore bapake kenoro karo karuan oleh perintah. Gane perintah lembur mendadak. Bapake telepon maring mamake ket mau pulsane teng. Ora bisa ngabari mak dan nyucebu banget yakin mak. Bapak itu masa salah, Mak. Dan balik telat, kayak orang ngabari. Ini janjani dengan gawean, mau jan. Yakin pikiran, banget yakin, Mak. Ini maras, mamake dewe kenang rumah. Dadakan acar udan, maning. Jan, Mak. Jan, ngapura, banget yakin, Mak. Wis boke ya. Ini jaluk ngapura, banget yakin, Mak. Siki sebagai tanda permintaan maaf, Bapak. Mamake tekambung nanyung ya, Mak. Mamake tekambung nanyung ya. Ini mamake mambu lecik temen. Ini orang tahu-tahu ini mamake mambu batang. Aduh, nanti mesti mau mamake lagi maka disit. Biasanya adus bareng kalau bapaknya ya mak. Ini mamake mangkel kalau bapaknya. Ngetan tenis gue banget lah bali-bali mamake ngantar kartu roh adus disit. Ya Allah. Bapaknya jeluk ngapura banget yakin mak. Temenan lah, yakin lah. Ya Allah. Temenan ge, ya ge wong lanang ge cerita-ceritane jan rumang sa salah banget yakin karo bojone. Bali kerja telat, Kang. Sampai akhirnya saking aku salah eh. Demi untuk permintaan maaf maring sang bojo ge wong lanang ge akhirnya ngerangkul mamake ge ya sing lagi kerodong sarung. Dirangkul we, Kang. Lah mamake kur ah oh ae dekapna bae nang ramane ya nah. Wis Kang, ke berlanjut ke ya. Dirangkul kenceng mamake bojone sing lagi kerodong sarung. Temenan yakin, mambu lecita diintrak wae nang lanang kowe bojone ya. Sampai akhirnya saking kepengin banget di ngapura nang bojone ke sing lanang ngaseng. Ngaseng apa ya? Nah, sing jelas orang mungkin ngaseng maring THR kan. Ke jan ngaseng 17 tahun ke atas ke ya. Mak, bapaknya di ngapura temenan ya, Mak ya. Bapaknya di ngapura temenan. Ini tekerang kule, Mak. Ini tekerang kule kowe ngene, Mak. Aduh, dari bojone nyong sing paling ayu, paling wangi, paling aduhai. Orang anak wong wadon liyane sing lewih menggairahkan daripada kowe temenan, Mak. Ya Allah, I love you, Mak. I love you. Aduh, kekayaan-kekayaannya lagi mandan apik ke cuacane ya. gremes-gremes nandur muntul anger artis-artis itu dapatnya kepenakan nandur muntul ya mak. Aduh mamaknya ketemu katanya mandan sumringah ke mandan ah oh orang genah ke kajian-kajian ke ya. Jadi mak cikir aja baik mamaknya tenang baik nang kene bapaknya sih karep adus disit obat adus dewek langsung iya ya mak ya, mamaknya orang satu-satusan mamaknya lah biar kata orang diserong gini juga tetap wangi baik begini bapak nah. Oke nak kono bayi ya bapak kita adus disit bapak kita siamrin ya mak lagi pong lanang ke siap-siap kang arep pasang tratagan iki nang jero kamar. Arep barang gawe iki karo bojone iki. Nah, kadang-kadang sing lanang memutuskan arep adus desit untuk mudun kang amben langsung maring kamar mandi dan nang kamar mandi kalingane nang kana pisana pong wadon. Teleke kaya ngapa yo? Ya Allah bapak kejan, jan. Lebu kamar mandi orang ngomong-ngomong. Kaget punya mamaknya, pak. Jan. Dulu. Ini mamaknya malah nangkene lagi tingkirin nur jumlah. Ini kayong sangar temen Rika, mak. Udah aku mikir lagi. Kukulan durambil. Kok jenis-jenis ini malah tingkirin nur jumlah. Pak, seru-seru li ngomong. Kayak ibunya lagi turun ke kamar, ngotangi. Nah ibunya siapa? Bapaknya aja aos-aos li ngomong. Kayak biungnya nyong lebih tekel kayak Pak Miki sore. Nah, saya mau tanya nyong balik-balik. Sedangnya nyong nang pun mari rumah. Pernah biungnya kan balikin nyong nang rumah, dewek kan. Tapi sini kamar lagi kerobong sarung, biungnya kue, mak. Kudek-kudek umil nang nyong, ah, oh. Orang rumah saya lecit, tambune, jan. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.